Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Khawan fil rahimin rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis yang ke-155 dari bab al-iqtisad fi sunnah. قال رحمه الله تعالى وعن أبي ربيع حنظلة ابن ربيع الوسيدي الكاتب يعني أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم salah seorang pencatat wahyu yang ditunjuk Rasul mencatat wahyu. Qala kata beliau laqiyani Abu Bakar radhiyallahu anhu. Aku berjumpa dengan Abu Bakar radhiyallahu an. Faqala kaifa anta ya Hanzalah? Bagaimana keadaanmu ya Hanzalah? Di sini disebutkan menunjukkan ya as-su'al an hal al-ikhwan, bertanya tentang keadaan teman dan saudara, sebagaimana amalan sahabat yang mulia. Demikian juga nanti Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kaifa anta ya Hanzalah. Qultu, kata Hanzalah ketika ditanya demikian, aku pun berkata nafaqa Hanzalatu. Hanzalah khawatir terjatuh ke dalam nifaq. Ini kekhawatiran beliau radhiyallahu anhu. Ya, di sini nanti menunjukkan muhasabatun nafs, muhasabah diri, sehingga merasa naik turunnya iman, naik turunnya keimanan dia, keyakinan dia. Qala, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika mendengar ucapan Hanzalah ini berkata subhanallah. Iya. Diucapkan ketika ta'ajub atau ketika terkaget dengan satu kejadian, satu ucapan. Subhanallah. Ma taqul? Apa yang kamu ucapkan? Iya, sampai mengkhawatirkan dirinya terjatuh ke dalam nifaq. Qultu, kata Hanzalah, nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kita berada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, tudzakiruna bil jannah wan nar, mengingatkan kita semua tentang surga dan neraka, kana ra'yain, seakan-akan keduanya itu bisa terlihat dengan mata kepala langsung. Ya, karena keyakinan yang tinggi, iman yang tinggi ketika berada di majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, yakni ra'ya ain min quwwatil yaqin, karena kuat yang keyakinan. Haitsu ikhbiruhum bidzalika Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, faida kharajna min indi Rasulillah, ya, ketika kita sedang berada di majlis Rasul, sepertinya ketika diingatkan surga dan neraka itu bisa melihat langsung. Tapi kalau kita keluar dari majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam, afasna al azwaza wal aulada wa dhai'a, kita terlalaikan afasna, kata Sufyan, yakni lahuna ma'hum, kita terlalaikan bersama mereka dengan istri, dengan anak, dengan ta'ati, dengan ma'ayish, begitu maisha-maisha kita, nasina katsira, maka kita pun lupa apa yang kita ingat di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika Hamzah berkata demikian, maka Abu Bakar berkata, "Fa wallahi demi Allah, inna lanalqa misra hadza." Kami pun mendapati seperti yang kau rasakan. Qala fantalaqtu ana wa Abu Bakar. Aku berangkat bersama Abu Bakar Siddiq hatta dakhalna ala Rasulillah sallam. Sampai kami bermasuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, aku katakan, nafaqa handalatu ya Rasulullah, handalah terjatuh atau khawatir terjatuh ke dalam nifaq ya Rasulullah. Fakala Rasulullah SAW memadak, iya, artinya kenapa demikian, bisa kamu mengkhawatirkan demikian, ada apa itu? Kutu ya Rasulullah, nakunu indaka tudakiru nabin nar wal jannah, kami berada sisimu, engkau meyakinkan kami tentang neraka dan sorga. Ka'anna ra'yal a'in, seakan-akan kami bisa melihat langsung dengan mata kepala kami. Fa'idha kharajna min indik, tapi kalau kami keluar dari sisimu, a'afasna al-azwaja wal-awlad wal-dawa'at nasina kathira. Ya, di sini juga sebutkan, menunjukkan bahwasanya ketika seorang ada iskal terkait dengan din, maka hendaknya dia datang kepada ahlinya, kepada ahli zikr, kepada ahli ilmi. Sebagaimana di sini Hamzah dan Abu Bakar Siddiq datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan, ya, tidaklah ada beliau merasa gundah, ya, ada karena permasalahan yang menimpanya terkait masalah yang ada, kecuali datang kepada Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fawajada indahu al-jawab, ya, beliau mendapatkan jawaban pada Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sehingga hilang apa yang menjadi kesulitan beliau rahimahullahu taala. Rasul SAW berkata ketika itu, ketika mendengar ucapan Hamzah radhiyallahu an, kata beliau, faqala Rasulullah SAW, walladhi nafsi biyadi, demi zat yang jiwa di tangannya, lau tadumun ala ma takununa indi, kalau seandainya kalian terus menerus dalam posisi, dalam keadaan iman kalian seperti keberadaan kalian di sisiku, terus stabil, wa fi dzikri, ya, ketika sedang kalian di majlis zikir, di majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di majlis ilmu, kalau kalian terus menerus seperti itu iman kalian, keadaan kalian, lasafahatkumul malaikah, ini saya malaikat akan menyalami kalian, ala kurusikum wa fitulukikum, walakin ya Hamzah, tetapi wahai Hamzah, sa'atan salasa marrah, ya, sa'atan ini kata Ibnu Taimin rahimahullahu ta'ala, sa'atan lirab wa sa'atan mal ahl wal awlad wa sa'atan li nafs, ya, hatta yu'ti insan li nafsihi rahataha wa yu'ti dhabil hukukaha, ya, dan bagaimana demikian, walhamdulillah, sa'atan waktu kita itu kadang untuk Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, waktu kita sebagiannya untuk keluarga dan anak, waktu kita sebagian untuk mencari ma'isyah, sehingga kita berikan waktu untuk diri kita, ketenangannya, waktu untuk orang pun yang memiliki hak, kita berikan hak-haknya mereka masing-masing. Ini kata beliau rahimahullah, wa hadza min adli syari'atil islamiyah wa kamaliha, ini diantara bentuk keadilan syariat Islam dan sempurnanya syariat Islam, memberikan kepada masing-masing hak, hukukahum. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, anna allaha lahu haqqun fayuti haqqahu azza wa zal, Allah memiliki hak atas dia, maka dia tunaikan hak Allah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadhalika linafsi haqqun, juga diri dia punya hak, fatuti haqqaha, haknya untuk istirahat, haknya untuk Iya. Kadang bersantai untuk mendapatkan ketentraman, ketenangan. Wail ahli haqqun. Keluarga dia punya hak. Fayutuna haqquhum, diberikan hak mereka. Hak terkait dengan masalah materi atau maknawi. Qala walizwar wadduyub. Para tamu juga memiliki hak. Fayutuna haqquhum hatta yaqumal insan bijamil huquq, sehingga seorang menunaikan hak yang harus ditunaikan ala wajraha. Khabillah rahiman rahimakumullah. Terkait dengannya untuk kita semua para penuntut ilmu, kata Semufaimin rahimahullah, wahada kama yakunu fin ibadah, sebagaimana ini berlaku dalam masalah ibadah. Ada waktu kita untuk ibadah kepada Allah, ada untuk memberikan hak jiwa kita, hak keluarga kita. Kadzalika aidan fil ulum. Demikian juga terkait dengan masalah ilmu yang kita pelajari. Wa idza talaba al-insan al-ilma wa ra'a fi nafsihi malalan fi muraja'ati kitabin ma. Jika seorang belajar kemudian dia dapati dirinya mulai bosan dengan satu bidang tertentu. Sudah beberapa kitab dia selesaikan terkait dengan nahwu misalnya. Bukan maksudnya loncat-loncat belum selesai pindah-pindah, bukan. Dia misalnya sudah mulai dari awal sejak dia belajar jurumiyah, ya kemudian syarah-syarahnya, kemudian belajar mutamimah, ya dengan salah-sarahnya, mulai belajar mungkin katun nada atau yang lain, mulai merasakan kejenuhan, ya mulai bosan. Maka falyantaqil ila kitabin akhar, pindah ke kitab yang lain, ya sementara dihentikan dulu sampai syarah mutamimah misalnya. Sekarang dia belajar ilmu alat yang lain, mushalahul hadis. Iya, belajar mulai baikuniyah, syarah-syarahnya, belajar kemudian nahbatul fikr dengan syarah-syarahnya. Sampai mungkin dia belajar taqyid wal idhah atau apa, mulai ada sedikit kebosanan. Pindah ke yang lain, mungkin dia belum belajar usul fiqih, belajar usul fiqih terus. Wa idza ra'a min nafsihi malalan min dirasatin fannin muayyan, kalau dia dapati dirinya mulai agak bosan dengan satu fan tertentu, bidang tertentu, fa innahu yantaqil ila dirasatin akhar. Dia pindah kepada fan yang lain, wa hakadha yurihu nafsah. Ketika sudah mulai ya agak rindu kembali untuk pelajari yang tadi, kembali lanjutkan nahunya. Selesai belajar mutamimah, syarahnya sekarang mulai naik ke qatul nada, mulai naik ke alfiyah. Terus sehingga dia belajar dalam keadaan senang, dalam keadaan ya menikmati apa yang dia pelajari. Alhamdulillah rahiman wa rahimakumullahu jami'a. Adapun terkait dengan hadis yang tadi kita baca, pernah saya nukil, ya Syekh Hafiz Al-Hakam ya rahimahullahu taala menerangkan bahwasanya hadis ini di antara nas yang paling jelas bahwasanya al-iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Adanya perbedaan iman ketika di majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ketika tidak di majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika di majlis ilmu dan di luar majlis ilmu. Dari sini ikhwan fillah rahiman wa rahimakumullah, kita menunjuk, kita mendapatkan bagaimana semangatnya para sahabat Rasul salafun salih di dalam memperkuat iman mereka. Ya, ketika merasakan turun, ketika merasakan berbeda, segera mencari obatnya, tanya. Di dalam satu ucapan yang sampai kepada kita dari Al-Aswad bin Hilal, kata Al-Aswad bin Hilal rahimahullahu ta'ala, qala li Mu'ad. Iya, Mu'ad bin Jabal berkata kepadaku, ijlis bina, mari duduk bersama kami, nu'min sa'atan, kita beriman sa'atan, yani duduk di majalisul ilmi, di majlis dzikir. Sehingga ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, karena majlis ilmu, majalisul dzikir itu adalah satu sarana yang kuat untuk meningkatkan iman. Iya, fa'ali nasrih nahris ada hudur. Kita bersama untuk menghadiri majelis ilmi yang merupakan raudhah min riyadil jannah. Iya, dalam satu riwayat yang cenderung Syekh Al-Albani rahimahullah menguatkannya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Iya, jika kalian melewati riyadul jannah maka singgahlah. Iya, untuk mampir mendapatkan kenikmatan di taman-taman surga tersebut. Iya, riyadul jannah yakni majalis adzikir, majalis ilmi. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab.